Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda. Huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ke faqrah yang berikutnya, yang diberi judul di dalam kitab syarah ini dengan judul Itsbatu 'uluwillahi fawqa 'arsyihi. Assalamualaikum. Penetapan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa 'arsyihi, di atas arsy-Nya. Dan al-arsh, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, makhluqun min makhluqatillahi azza wa jal. Inilah syak. Tidak diragukan lagi bahwasanya al-arsh itu adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang terbesar. Ini suatu yang harus dipahami oleh setiap muslim dan setiap mukmin, terkhusus ahlus sunnah wal jamaah. Demikian, maka sangat sungguh aneh jika ada seorang da'i menisbatkan dirinya kepada sunnah, terkenal ceramah-ceramahnya divideokan, bahkan videonya tersebar di mana-mana, tapi ketika ditanya apakah arsy itu makhluk ataukah bukan, maka jawabannya ragu. Tidak tahu apakah arsy itu makhluk ataukah bukan. Ini adalah jawaban yang sangat aneh. Menunjukkan ketidakmapanan dia di dalam ilmu akidah. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak ragu ketika ditanya apakah arsy itu makhluk ataukah bukan? Ya makhluk, jelas. Kalau bukan makhluk, siapa kemudian? Karena yang ada di alam atau yang ada di wujud ini tidak ada kecuali dua, imam makhluk ataukah khaliq. Ima dia makhluk ataukah sang khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk, ya. Adapun arsy ini adalah jelas makhluk, dan itu adalah suatu yang sangat gamblang sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil syariat. Itsbatu 'uluwillahi fawqa 'arsyihi la yunafi qurbahu wa ma'iyyatahu ma'a khalqihi. Penetapan kemahatinggian Allah di atas arsy-Nya tidak menafikan kedekatannya dan kebersamaannya bersama makhluk-Nya. Jadi yang dimaukan dari judul ini adalah bahwasanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwasanya zat Allah maha tinggi di atas arsy. Dan arsy itu adalah saqful makhluqat, atap dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. atapnya adalah Al-Arsy, sehingga letaknya di atas langit yang ketujuh. Atap dari Al-Jannah, surga, atapnya adalah Arsy. Dan di atasnya lah beristiwa Ar-Rahman, Allahu Rabbuna Jalla Fi'ula. Kemahatinggian zat Allah di atas Arsy-Nya tidak menafikan kemahadekatan Allah dan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Tidak bertentangan antara dua hal ini. Zat Allah maha tinggi di atas Arsy, tapi bersamaan dengan itu Allah maha dekat bersama hambanya. Allah maha mengetahui bahkan apa yang terbetik di dalam hatinya. Antum dengan salah seorang di antara antum yang duduk berdekatan, antum tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh teman antum yang duduk di sebelah antum. Apa yang terbetik di dalam hatinya. Padahal antum duduk berdekatan, berdempetan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun zatnya di atas langit yang ketujuh, di atas Arsy, Allah tahu apa yang terbetik di dalam hati seorang hamba. Ini menunjukkan bahwasanya Allah maha dekat dengan hambanya. Naam. Kita baca matannya. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Hadis ini berisi doa atau lafaz doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kita baca lafaz doa ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi. Ya Allah, Rabb as-samawat, Rabb langit yang tujuh lapis, wa rabbal ardi, dan Rabb bumi. Dan bumi sebagaimana langit tujuh lapis, bumi juga demikian. Tujuh lapis sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Wa rabbal arsyil azim, dan Rabb arsy yang besar. Ini juga menunjukkan bahwasanya arsy adalah makhluk. Karena arsy marbub, diciptakan, diatur, dan dikuasai Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa rabba kulli syai'in. Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Zat yang membelah biji-bijian atau benih, benih dan biji-bijian. Naam. Ini adalah suatu yang kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di sana seorang pun, secanggih apapun teknologi di zaman yang modern ini, tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu membelah benih dan biji-bijian, kemudian menumbuhkan tanaman darinya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Faliqal habbi wan nawa, habbaz zuru' wan nawa nawal ghars, fal asyjar allati takhruj imma zuru' asluha al-hab wa imma asyjar asluha an-nawa. Dalam bahasa Arab, al-hab wan nawa ini bermakna benih atau biji-bijian. Benih yang merupakan asal dari tanaman, tumbuhan, dan an-nawa itu biji-bijian yang merupakan asal dari pohon-pohonan. sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-95, faliqul habbi wan nawa, pembelah benih dan biji-bijian. Hadzal hab wan nawa al-yabis alladzi la yanmu wa la yazid yaflaquhu ar-rabbu azza wa jal. Benih dan biji yang kering itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa bertambah ukurannya. Yang membelahnya adalah Ar-Rabb, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yaftahuhu hatta takhruja minhul ashjar wazzuru', yaitu Allah lah yang membelah biji tersebut atau benih tersebut sehingga keluar darinya tetumbuhan dan pepohonan. Wala yastati'u ahadun ay yaf'ala dhalika mahma balaghan nas fil qudrah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu, membelah benih. Ambil contoh, benih padi. Seperti itu bentuknya. Tidak ada yang bisa membelahnya, kemudian memunculkan darinya tanaman, pohon padi. Siapapun dia, secanggih apapun teknologi yang dia miliki, tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Luthaimin di sini. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu, bagaimanapun kudrah kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Semodern apapun, secanggih apapun kemampuan yang dimiliki. Mastata'u ayyaflaqu habbatan wahidatan abada. Tidak akan bisa membelah biji tersebut, kemudian memunculkan darinya tanaman dan tumbuhan yang bisa tumbuh. Tidak bisa walaupun hanya dengan membelah satu biji saja atau satu benih saja. Maka Allah lah subhanahu wa ta'ala yang membelahnya, kemudian mengeluarkan darinya tumbuhan, tanaman, kemudian Allah lah yang menumbuhkannya. Adapun yang dilakukan manusia hanya sebab-sebab yang bisa menjadikan tanaman itu tumbuh. Ya. Kemudian bisa subur, itu hanya sebab yang bisa dilakukan oleh manusia. Adapun yang mengatur segala proses yang ada di tumbuhan tersebut, kemudian menumbuhkannya, membuahkan hasil yang memuaskan, itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kekhususan bagi Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika berdoa, menyebut Allah dengan sifatnya yang seperti ini. Faliqal habbi wan nawa. Zat yang membelah benih dan biji-bijian. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Wa munzilat Taurat wal Injil wal Quran. Zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, wal Quran kepada Nabi Yuna Muhammad alaihissalatu wassalam. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku. Karena memang manusia itu kejelekan munculnya dari dirinya sendiri, dari jiwanya sendiri. Karena memang an-nafs itu diantara sifat atau tabiat dasarnya adalah ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa mengajak kepada kejelekan. Sehingga tidak bisa selamat seorang hamba dari kejelekan jiwanya sendiri kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama banyak menyebutkan seorang yang tidak bisa melawan jiwanya sendiri tidak akan bisa menang melawan musuh yang ada di hadapannya di medan jihad. Barang siapa yang tidak bisa melawan musuh yang ada di dalam jiwanya sendiri, yaitu an-nafs, ammaratun bisu', maka tidak akan bisa menang melawan musuh yang ada di luar dirinya. Sehingga musuh utama dari setiap hamba adalah jiwanya sendiri, sebelum musuh yang ada di luar dirinya. Oleh karena itu, disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak doa, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Dan dari kejelekan setiap hewan melata yang engkau, ya Allah, memegang ubun-ubunnya, yaitu yang mengendalikannya, yang mengaturnya dan menguasainya. Antal awal. Ini adalah poin yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu al-asma wa sifat. Di antaranya adalah di sini doa Nabi menyebut Allah dengan al-awwal. Antal awwal, engkau adalah al-awwal. Falaisa qablaka syai'un. Ini adalah nama dari nama-nama Allah, al-awwal. Dan kemudian Rasulullah menafsirkan maknanya, antal awwal, engkau adalah al-awwal, falaisa qablaka syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Maka Allah adalah zat yang maha awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna nama Allah al-awwal. Wa antal akhir, falaysa ba'daka syai'un. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahir, dan engkau adalah al-zahir. Falaisa fawqaka syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Karena zahir di sini, di dalam bahasa Arab, berasal dari kata az-zuhur, yang bermakna al-ulu. Jadi maknanya, engkau ya Allah adalah al-zahir, itu zat yang maha tinggi maknanya. Karena diambil dari kata az-zuhur, dalam bahasa Arab bermakna al-ulu, itu ketinggian. Oleh karena itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri makna dari nama Allah az-zahir, falaisa fawqaka syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi di atasmu. Wa antal batin, dan kau adalah al-batin. Falaisa dunaka syai'un, dan kau adalah al-batin, ya Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang berada lebih dekat darimu. Ya, nanti kita akan baca lebih jelas lagi makna dari al-batin dari penjelasan Asy-Syarih Syekh bin Baz rahimahullah. Iqdi 'anniddaina. Kemudian setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam doa ini memuji Allah, menyebut Allah dengan nama-namanya yang maha indah, ya, menyebut Allah dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, baru kemudian Rasulullah menyebutkan hajat beliau, permintaan beliau. Ini di antara adab seorang hamba di dalam berdoa. Disunahkan, disyariatkan bagi setiap hamba yang ingin berdoa, agar doanya mustajab, didengar dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia mengawalinya dengan pujian-pujian kepada Allah, menyebut Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, maka itu di antara sebab terkabulkannya doa. Misalnya seorang hamba, contoh yang gamblang misalnya, seorang hamba meminta untuk diberikan rizki, maka di antara adab berdoa, panggillah Allah dengan namanya yang maha indah. Ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha pemberi rizki, ya, Ini berarti memanggil, menyuruh Allah dengan namanya Ar-Razzaq, baru kemudian meminta, urzuqni, berikan rizki kepadaku. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, irhamni. Wahai Zat Ar-Rahman, yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahim, maha pengasih, Arhamar Rahimin, Zat yang paling besar kasih sayangnya, irhamni, rahmatilah aku, sayangilah aku. Demikian bisa dikiaskan dengan contoh-contoh yang lainnya. Maka Rasulullah di akhir doa ini menyebutkan permintaan beliau kepada Allah, iqdi annidaina, bantulah aku di dalam melunasi hutangku, wa aghnini minal faqri, dan lindungilah aku dari kefakiran, yaitu berikanlah aku kecukupan agar tidak sampai terjatuh pada kefakiran. Rawahu Muslim rahimahullahu taala. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada faedah penting disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang permintaan Nabi untuk dilindungi dari kefakiran. Beliau meminta, wa aghnini minal faqr, berikanlah aku kecukupan dari kefakiran. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wala syak annal faqra fihi ilamun linnafs, tidak diragukan lagi bahwasanya kefakiran itu adalah ilam, musibah dan menyakitkan bagi jiwa. Ya, bahwasanya kefakiran tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang mengganggu jiwa, merisaukan jiwa dan menyakitkan jiwa ini, membuat jiwa ini bersedih, merasakan ya, naam, gangguan dan sebagainya. Begitu juga ad-dain, hutang. Di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW meminta untuk ya dilunasi dari hutang-hutang, dibebaskan dari hutang-hutang, karena ad-dain fihi dzul, karena sungguhnya di dalam berhutang itu terdapat padanya dzul, ya, itu kerendahan. Wal madin dzalilun lidda'in, seorang yang berhutang itu sadar atau tidak disadari dia ya rendah di bawah orang yang menghutangi atau memberikan hutang. Wal faqir wa rubbama yajurruhul faqr ila amrin muharram, adapun kefakiran juga di antara dampak negatifnya, kefakiran bisa menyeret seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Ini kenapa Rasulullah meminta supaya diberikan kecukupan dan diselamatkan dari kefakiran, karena kefakiran itu bisa menyeret seseorang kepada perkara yang haram. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu yang disebutkan dalam sebuah hadis tentang tiga orang yang dari Bani Israel, ketika Rasulullah SAW mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi pada umat yang lalu sebelum kita, ada tiga orang yang terjebak di dalam gua, kemudian tertutup guanya dengan batu besar, tidak bisa mereka berupaya untuk membuka batu yang menutupi gua tersebut. Akhirnya mereka putus asa. Dan masing-masing dari mereka memanjatkan doanya masing-masing. Yang di akhir kisah, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa mereka dan mengabulkannya sehingga terbukalah gua tersebut. Dan mereka selamat. Salah satu dari ketiga orang tersebut, doanya adalah bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal solehnya. Amal soleh apa itu? Yaitu ketika dia, ya disebutkan kisahnya, salah seorang di antara tiga tadi memiliki amal soleh, yaitu ketika anak pamannya wanita, ya, sepupunya dari anak pamannya, seorang wanita yang dia kagumi. Wa kana yurawiduha an nafsiha. Dan seringkali pemuda tersebut menggoda anak pamannya tersebut, si wanita tadi. Walakinnaha kanat ta'ba dzalik. Akan tapi si wanita menjaga diri, menjaga kehormatan. Tidak mau mengikuti ajakannya untuk berbuat keji. Fa'alammat biha sanatun minas sinin. Tapi suatu ketika, tiba-tiba wanita tadi jatuh miskin. Tertimpa musibah keluarganya. Jatuh miskin. Wahtajat. Dan dia butuh kepada bantuan. Waja'at ilaihi tatlub minhu ayyu'inah. Maka si wanita tadi, anak pamannya tadi, mendatangi dia. Meminta untuk diberikan bantuan, pertolongan. Wa aba 'alaiha illa an tumakkinahu min nafsiha. Maka si pemuda tadi mengambil kesempatan, mumpung si wanita ini sedang butuh, maka dia memberikan tawaran, tidak akan memberikan bantuan kepadanya kecuali jika dia mau menyerahkan dirinya. Bagaimana sikap wanita tadi yang awalnya menjaga kehormatan, ya, menjaga harga dirinya? Tapi ketika kondisi mendesak atau kondisi sedang butuh karena jatuh miskin, fakir. Wa min ajli daruratiha wafaqat ala hadha. Karena memang kebutuhannya yang sangat mendesak, maka akhirnya si wanita tadi terpaksa memenuhi kemauan si pemuda tadi. Ini syahidnya di sini. Bahwasanya kefakiran itu bisa menyeret seseorang berbuat haram. Ketika cukup dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga diri. Tapi ketika fakir, karena tidak sabar, akhirnya apa? Menjual agamanya. Bahkan dia rela menjual kehormatan dan harga dirinya. Ya. Oleh karena itu, disyaratkan bagi kita untuk berlindung dari kefakiran. Kefakiran yang bisa menyeret kepada perkara yang haram seperti ini. Tapi singkat cerita, si pemuda tadi ketika sudah diberikan kesempatan untuk hal itu, kemudian si wanita tadi mengingatkan pemuda tadi ketika sudah akan melakukan hal itu, diingatkan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau merusak kehormatan kecuali dengan haknya. Akhirnya masuklah teguran itu ke dalam kalbunya, kalbu pemuda tadi, dan akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk berbuat zina, untuk berbuat keji. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga terdapat faedah penting, bahwasanya meninggalkan amalan maksiat, meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah amal soleh. Bahkan di antara sebab terkabulkannya doa, ketika berdoa kepada Allah, menyebut amalan soleh ini, bertawassul. Ya, sebagaimana yang dilakukan pemuda ini. Ya Allah, pernah suatu ketika aku akan melakukan maksiat, tapi karena takut kepadamu ya Allah, maka aku mengurungkan niatku tersebut. Ya. Sehingga ini menjadi sebab doa tiga pemuda yang terkurung di dalam gua tadi dikabulkan. Asyahid dari kisah ini adalah tadi, bahwasanya kefakiran bisa menyeret seorang hamba melakukan perkara yang haram. Maka kita memohon kepada Allah untuk melindungi kita dari kefakiran yang seperti ini. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a as-sahabah radhiyallahu anhu aswatahum bidzikri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat radiyallahu ta'ala anhum mengangkat, yaitu mengeraskan dan meninggikan suara-suara mereka bidzikri, ketika berzikir, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Ketika itu para sahabat berzikir kepada Allah dengan mengeraskan dan meninggikan suara. Maka Rasulullah mengingatkan mereka, ayyuhannas irba'u ala anfusikum Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri-diri kalian sendiri. Jadi makna irba'u ini adalah irfaqu bi anfusikum wakhfadu aswatakum. Makna irba'u adalah kalian sendiri dan rendahkanlah suara kalian. Fa innakum la tad'una asam. Karena sungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang tuli. Wala ghaiban, dan tidaklah kalian menyeru zat yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui. Innama tad'una sami'an basiran qariban. Hanyalah yang kalian seru, itu adalah zat yang sami', yang maha mendengar, basir, yang maha melihat, qariban, zat yang maha dekat. Di ta'liq disebutkan faidah terkait dengan riwayat ini. Ila hadzal qadr wal muttafaq alaihi min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bukhari fi iddati mawadhi'. Sampai pada poin ini, itu lafadz qariban, ini adalah riwayat yang muttafaq alaihi, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu dikeluarkan oleh keduanya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Adapun Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkannya di beberapa tempat di dalam kitab sahihnya, disebutkan di sini, minha fi kitabil jihad wasiyar bab ma yukrah min raf'is saut fit takbir. Disebutkan dalam kitab Al-Jihad wasiyar bab ma yukrah min raf'is saut fit takbir. Bab penyebutan dalil yang menunjukkan dibencinya mengangkat suara ketika takbir, yaitu meninggikan suara yang melampaui batas, ya, melampaui batas kewajaran. Wa fi kitabid da'awat, ya, begitu juga Al-Imam Muslim mengeluarkannya dalam kitab Adz-Dzikr wad-Du'a bab istihbab khafdhis saut bidzikr, bab disukainya merendahkan suara ketika berzikir. Ya. Naam. Kemudian lanjutan dari hadis ini, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sesungguhnya zat yang kalian seru lebih dekat kepada kalian dibandingkan leher-leher tunggangan kalian. Ya. Demikian gambaran kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Gambarannya seperti tadi. Di sini Rasulullah gambarkan dengan bahasanya Allah lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan leher-leher tunggangan kalian. Kalau orang-orang yang tidak memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan benar, ya, akan memahami dengan pemahaman yang rusak, yaitu pemahaman al-hulul wal-ittihad, terjatuh pada pemahaman rusak hululiyah wal-ittihadiyah, bahasanya Allah menyatu bersama makhluknya. Ini kalau pemahamannya rusak, ya, mereka memahami, oh berarti zat Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan leher-leher tunggangan kita, ya. Padahal yang dimaksud gambarannya seperti tadi. Ya. Zat Allah tetap di atas langit, di atas arsnya, di atas langit yang ketujuh. Tapi Allah maha dekat dengan hambanya karena ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Jangankan ilmu Allah terkait atau pengetahuan Allah tentang zat-zat yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita dalam kondisi ini, misalnya hewan tunggangan. Ya. Bahkan jiwa kita sendiri, hati kita yang ada di lubuk paling dalam dari tubuh kita, Allah maha tahu. Demikian maknanya. Ya. Sehingga Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan leher hewan tunggangan kita. Karena dalam hati kita saja, Allah maha tahu apa yang terdapat di dalam sanubari kita. Muttafaqun alaihi. Riwayat ini atau hadis ini muttafaq alaihi, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Tapi dengan rincian yang disebutkan tadi. Kadar yang muttafaq alaih, yang disepakati al-Imam Bukhari dan Muslim sampai pada lafadz qariban. Adapun selebihnya, mulai dari innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih, ini adalah lafadz yang dikeluarkan al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi tidak ada di dalam sahih Bukhari tambahan yang terakhir itu. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama yang kalian sama sekali tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, maka kerjakanlah. Yang dimaksud salat sebelum terbitnya matahari adalah salatul fajr, salatul subuh. Adapun sholat sebelum tenggelamnya matahari adalah sholatul asr. Di sini menunjukkan keutamaan dua sholat ini. Sholatul subuh dan sholat al-asr. Di sini terdapat penetapan akidah al-sunnah wal-jamaah bahwasanya kaum mukminin di hari kiamat nanti bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sin di dalam lafad innakum satarawna rabbakum, di dalam bahasa Arab ini disebut dengan as-sin litahqiq. Sin, huruf sin yang faidahnya adalah litahqiq, untuk penegasan dan untuk ya pengkhabaran suatu berita atau suatu kabar yang pasti terjadi. Sehingga sin disebut di situ bermakna tahqiq, yaitu penetapan. Dan di sini juga terdapat faidah bahwasanya kaum mukminin nanti di hari kiamat ketika diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ru'yah basoriyah. Itu melihat Allah dengan mata. Sebagaimana Rasulullah SAW di sini mempermisalkan dengan ketika kita melihat bulan di malam purnama. Ya, sehingga yang diserupakan di sini adalah penyerupaan tentang bagaimana kaifiyah melihatnya, bukan yang dilihat. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Ketika memahami di sini, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Yang diserupakan apanya? Tentang tata cara melihatnya, bukan yang dilihat. Ya. Nah, tentang tata cara melihatnya, bahwasanya melihatnya dengan mata, kemudian tidak berdesak-desakan. Ya. Demikian pula nanti di hari kiamat, para hamba mukminun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah ya dengan tanpa berdesak-desakan. Ya, di sini muttafaqun alaih disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ila amsali hadhihi al-ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbiru bihi. Dan hadis-hadis yang semisal ini yang di dalamnya Rasulullah memberitakan tentang Rabb-nya apa yang telah beliau beritakan. Dengan apa yang telah beliau beritakan. Kemudian Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait hadis-hadis yang semisal ini. Beliau berkata rahimahullah, fa innal firqatan najiyata ahlas sunnati wal jama'ati yu'minuna bidzalik. Maka sesungguhnya al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jama'ah, ini adalah nama-nama yang dimaksudkan dengannya satu golongan, yaitu ahlul haq. Mereka adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Dalam hadis disebutkan juga dengan nama al-firqatun najiyah. Dalam hadis yang lain disebut dengan nama at-ta'if al-mansurah. Ini adalah nama-nama yang sama. Yang dimaksud adalah ya satu golongan itu. Disebut dengan al-firqatun najiyah. Kenapa? Karena dialah satu-satunya golongan yang dijamin melalui lisan Rasul alaihi salatu wasalam dijamin keselamatan. Karena maknanya al-firqah adalah kelompok atau golongan an-najiyah yang selamat. Golongan atau kelompok yang selamat. Kenapa disebut dengan nama yang seperti ini? Karena ketika Rasulullah menyebutkan hadis sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya masuk dalam neraka illa wahidah. Kecuali satu saja. Ya. Inilah yang disebut dengan al-firqatun najiyah. Disebut dengan kelompok yang selamat. Ya. Itu selamat dari 72 golongan yang tadi. Yang ketika ditanya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Hum. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku. Di sini Rasulullah yang sering kita sebutkan dalam kesempatan-kesempatan yang lain, di sini Rasulullah menyebutkan dengan sifat mereka. Jadi siapapun yang mencocoki prinsip Rasulullah di dalam beragama, mencocoki prinsip para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in di dalam beragama, maka merekalah yang selamat. Maka mereka termasuk al-firqatun najiyah. Sehingga kebenaran itu tolak ukurnya bukan nama kelompok, bukan nama organisasi, bukan nama pondok pesantren, atau lain sebagainya. Ya. Tapi dikaitkan dengan sifat. Siapapun dia, dimanapun dia berada, kapanpun dia, selama dia memiliki sifat yang seperti ini, berada di atas prinsip Rasulullah dan prinsip para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka dialah al-firqatun najiyah. Dan kita tidak mengklaim bahwasanya kamilah al-firqatun najiyah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berupaya untuk mempelajari prinsip-prinsip Rasulullah alaihi salatu wasalam, prinsip-prinsip para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in, dan berusaha untuk konsisten istiqamah mengamalkannya hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita, hatta ya'tiyana al-yaqin. Sampai kita meninggal dunia. Ya? Demikian. Karena berapa banyak orang yang sudah mengenal, mempelajari dengan detail prinsip-prinsip Rasul alaihi salatu wasalam dan prinsip-prinsip para sahabat, mereka paham betul, tapi tidak diberikan taufik Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkannya. Ya? Sehingga sekali lagi hendaknya kita berupaya terus, ya, jangan sampai kita mengklaim diri kita adalah al-firqatun najiyah, ya, karena tidak ada yang bisa menjamin seseorang istiqamah sampai akhir hayatnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berupaya dan meminta pertolongan serta taufik dari Allah agar kita istiqamah hingga meninggal dunia. Final firqatan najiyah ahlas sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik, beriman dengan itu semua, dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut, kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana beriman dengan apa yang Allah beritakan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif. Ya, diingat-ingat makna tahrif yang sudah pernah kita jelaskan. Singkatnya tahrif itu adalah mengubah-ubah, ya, baik mengubah lafadz dalil Al-Qur'an maupun sunnah, atau mengubah maknanya. Wala ta'til, dan tidak melakukan ta'til, menolak baik nama maupun sifat Allah, ditolak sebagaimana yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah, atau menolak maknanya yang sahih sebagaimana yang dilakukan ahlu tahrif. Wa min ghairi takyif, dan tanpa melakukan takyif, yaitu mengkhayalkan dan membayangkan bagaimana sifat Allah. Yang sudah kita pelajari, Allah memiliki sifat aliyat, Allah memiliki sifat tangan, maka tidak boleh kita melakukan takyif, membayangkan dan mengkhayalkan bagaimana bentuk tangan Allah. Ya? Ahlussunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah, tidak melakukan takyif. Wala tamthil, dan tidak melakukan tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sesuatu. Ya? Bal humul wasatu fi firaqil ummah, bahkan ahlussunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, mereka berada di pertengahan, berada di jalan tengah di antara seluruh bentuk atau kelompok-kelompok yang ada di umat ini. Ahlussunnah di antara prinsipnya adalah prinsip al-wasatiyah, prinsip pertengahan. Ya, tidak menyimpang ke kanan, ekstrem kanan, tidak pula menyimpang ke kiri, ekstrem kiri. Karena dalam setiap bab di dalam agama ini pasti ada dua kelompok yang ekstrem. Imma ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Ahlussunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Beliau akan sebutkan di sini beberapa contoh, ya. Kama annal ummata hiyal wasat fil umam, sebagaimana umat Islam ini adalah umat pertengahan di antara umat-umat yang ada. Contoh saja, Islam di antara Yahudi dan Nasara. Islam pertengahan, ya. Tidak seperti Yahudi yang mereka tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Ya. Oleh karena itu mereka adalah kaum yang maghdub alaihim, dimurkai. Tidak juga seperti Nasara yang giat beramal tapi tanpa ilmu. Ya. Sehingga akhirnya mereka disebut dalam Al-Fatihah dengan ad-dhalin, kaum yang tersesat. Islam adalah pertengahan, membangun amalannya di atas ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Mencari ilmu, mempelajari ilmu untuk diamalkan. Itu adalah prinsip Islam, pertengahan. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'dil al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Maka ahlussunnah wal jamaah pertengahan di dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ahlu ta'dil al-jahmiyah, kelompok yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang mereka tidak mau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, begitu juga di antara ahlu tamthil al-musyabbiyah, yaitu kelompok menyimpang pula yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah tapi menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan makhluk. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah bagaimana prinsipnya? Menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa melakukan tamthil, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Ya. Nah, fahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal jabriyah wal qadariyah wa ghairihim. Dan begitu pula ahlussunnah wal jamaah berada di pertengahan di dalam permasalahan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Berada di pertengahan antara dua kelompok ekstrim, jabriyah, itu kelompok yang ekstrim kanan, menetapkan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tapi berlebihan sampai menafikan ikhtiar, menafikan masyiah pada hamba. Ya. Menetapkan bahasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Dan hamba tidak diberikan masyiah, kehendak. Sehingga mereka meyakini bahasanya semua perbuatan Allah, semua perbuatan makhluk, ya, ini adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masyiah pada hamba. Naam, ini ghulu, ekstrim kanan. Adapun yang sebaliknya, Al-Qadariyah, ekstrim kiri. Ya, yang mana mereka mengatakan bahasanya, af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba bukan makhluk. Hambalah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini juga menyimpang. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana keyakinannya terkait dengan perbuatan Allah, bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Bahkan termasuk amalan kita seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersama dengan itu, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya masyiah, kehendak pada hamba, pada makhluk. Bahasanya makhluk, hamba diberikan kehendak, diberikan pilihan. Dia yang memilih. Diberikan pilihan dua jalan, jalan kebenaran, jalan kebatilan. Mana yang dia pilih? Itu dia yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Ya? Tapi tetap meyakini bahasanya segala perbuatan hamba seluruhnya adalah makhluk. Ucapan kita, perbuatan tangan dan kaki kita semuanya makhluk. Allah yang menciptakannya. Ya? Demikian. Tapi kitalah yang berkehendak untuk melakukannya. Dan kehendak itulah yang kita nanti akan dihisab di hari kiamat nanti, akan dihitung. Wa fi babi wa'idillah bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Dan di dalam permasalahan wa'idullah, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala, di antara murji'ah, ya, yang ekstrim, wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim, dan juga di antara kelompok wa'idiyah, ya, yang ekstrim kanan. Kalau wa'idiyah ini keterlaluan, ya, mereka wa'idiyah ini yang selalu atau lebih condong untuk memakai nas-nas, dalil-dalil yang berisi ancaman-ancaman Allah. Tidak mau menoleh kepada ayat-ayat, dalil-dalil, hadis-hadis yang menyebutkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka bagaimana sikapnya? Ekstrim. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Ya. Berbuat dosa besar kafir. Padahal tidak demikian Islam. Ya. Seorang yang melakukan kekufuran saja masih diberikan pintu taubat. Seorang yang melakukan dosa besar selama di bawah kesyirikan dan kekufuran, maka masih ada kesempatan untuk di hari kiamat nanti diberikan ampunan. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan al-gabair, dosa-dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Berbeda dengan ya, al-wa'idiyah ini. Kelompok wa'idiyah. Yang tadi gambarannya mereka itu seperti itu. Sedikit-sedikit kafir. Melakukan dosa besar kafir. Ya. Kalau di zaman sekarang ini sering kita sebut dengan kelompok teroris atau khawarij. Ya, karena al-khawarij juga pemahamannya demikian. Wa'idiyah. Ahlussunnah tidak seperti itu. Tidak pula seperti murjiah yang ekstrim kiri. Sama sekali tidak mau menoleh pada nas-nas, dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman, siksa, dan adab Allah. Hanya mau membaca dan mempelajari, berpegang pada ayat-ayat yang menyebutkan tentang luasnya rahmat Allah. Akhirnya mereka apa? Bermudah-mudahan di dalam melakukan maksiat. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, ya. Akhirnya mereka bermudah-mudahan di dalam melakukan maksiat. Ya. Sampai mereka menyatakan al-murji'ah ini, imannya seorang pelaku maksiat, peminum khamr, pezina, dan sebagainya dari berbagai macam maksiat yang dia lakukan, imannya sama dengan imannya Jibril alaihissalam. Ya. Karena demikian kondisinya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya. Berada di pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim ini tadi. Wa fi babi asma'il iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Dalam permasalahan asma'ul iman wad-din, ini adalah pembahasan tentang definisi iman. Tentang nama-nama iman, istilah-istilah di dalam iman, dan definisi iman itu bagaimana, dan juga agama. Ahlussunnah wal Jamaah di pertengahan antara kelompok yang ekstrim kanan, ya, dan ekstrim kiri. Al-Haruriyah wal-Mu'tazilah. Ini bisa juga atau digolongkan kelompok Khawarij, Haruriyah, wa bainal Murji'ah wal Jahmiyah. Ya, kelompok yang ekstrim kiri, Murji'ah dan Jahmiyah. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar Rafidah wal Khawarij. Dan Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip tengah pada pembahasan atau permasalahan para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Di antara Rafidah wal Khawarij. Rafidah yang gulu kepada sebagian sahabat, ya, sampai berlebihan. Adapun Khawarij, ekstrim kiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Ya. Nah, insya Allah syarahnya akan kita bahas pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Naktafi bihadal miqdar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.